إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah berfirman. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifati tabiat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna ayyahmilnaha wa asfaqna minha, wa hamalaha al-insan, innahu kana zaluman jahula. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada as-samawat, yaitu kepada 7 langit, dan juga bumi, wal-jibal, demikian pula gunung-gunung. Makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka sebuah amanah. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَبَيْنَ أَيَّحْمِلْنَهَا, semuanya enggan, menolak untuk menerima amanah yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَسْفَقْنَ مِنْهَا, dan mereka merasa berat untuk memikulnya. وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ, dan ternyata amanah tersebut dipikul oleh manusia. Manusia menyanggupi untuk memikul amanah yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang manusia, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia, mereka adalah orang-orang yang zalum, itu orang-orang yang sering melakukan kedzaliman, dan juga jahulan, dan juga mereka sangat jahul, yaitu sangat jahil, bodoh. Inilah dua tabiat manusia, yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka adalah zaluman jahula, yaitu sering melakukan kedzaliman dan juga jahil. Maka dikarenakan mereka memiliki dua sifat yang semacam ini, manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan, berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik bentuknya meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulnya, baik mereka melakukannya dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, mereka sering melakukan perkara-perkara yang demikian. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang manusia, Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan setiap bani Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah khatta'un, itu sering melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tabiat manusia yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberitakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang maha sayang terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada perkara-perkara yang jika hamba-hambanya melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di sana ada perkara-perkara yang bisa menghapus dosa mereka. Maka di antara perkara tersebut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ataukah mengumpulkan persyaratan-persyaratan taubat, yaitu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar menyesali perbuatannya dan berlepas diri dari perbuatan tersebut serta beriktikad tidak akan mengulangi perbuatan dosanya di waktu yang akan mendatang, dan juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu dia masih diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya surga-surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan falah, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya keberuntungan yang besar adalah dengan seseorang meraih apa yang dia inginkan dan terhindar dari perkara-perkara yang dia tidak inginkan. Tentunya sebesar-besar keberuntungan yang diraih oleh seorang hamba adalah seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi, yaitu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sebab yang kedua, perkara yang kedua yang akan bisa menghapus dosa-dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba, yang kedua adalah al-istighfar, yaitu dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Al-Qur'an banyak memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan manusia untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk beristighfar tersebut dalam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, maha pengampun dan juga maha penyayang. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian dan bertobat kepadanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung orang-orang yang melakukannya, menyanjung orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar, yaitu menjelang sahur, mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar, Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya siapa saja yang melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan su'an, yaitu mengamalkan kejelekan, aw yadhlim nafsahu, ataukah dia mendzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurar rahima, niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemberi ampun dan juga maha pemberi kasih sayang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung umatnya, mendorong umatnya untuk mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Aghar Ibn Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas, ya ayuhan nas, istaghfirullah wa tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu fa inni astaghfirullah fil yaumi 100 marrah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari, yaitu 100 kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah menjamin akan mengampuni dosa-dosa beliau, ma taqaddama min dzambih, dosa-dosa yang akan datang ataupun dosa-dosa yang sudah lewat akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi kita semuanya, orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan dan kita tidak tahu apakah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, tentunya harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada kesempatan kali ini, itu di akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka gunakanlah waktu yang berharga ini, waktu yang barokah ini, untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi orang yang keluar pada bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal tersebut, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau naik mimbar dan beliau berdoa dengan 3 doa, dan doa tersebut diaminkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, raghima anfum ri'in dakhala alaihi sahru ramadan falam yukhsumma kharaja falam yughfar lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seseorang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan tersebut, ternyata dia tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita gunakan peluang yang sangat berharga ini, yaitu 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Selain kita gunakan untuk beribadah, dengan ibadah-ibadah yang lain, membaca Al-Quran, berzikir, salat, maka kita jangan lupa untuk beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terlewatkan. Kita keluar dari bulan Ramadan, ternyata dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan seseorang adalah al-hasanat, yaitu kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus as-sayyiat, itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut itu akan menghapuskannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya, kepada kaum muslimin dan juga kaum mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala membalas satu kebaikan yang dilakukan oleh mereka dengan 10 kebaikan. Bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila sab'imi'ati di'fin, menjadi 700 lipat. Bahkan ila ad'afin kathirah, berlipat-lipat banyaknya, tidak terhitung, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha, wa man ja'a bis sayyati falayudza illa mislaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang datang dengan membawa al-hasanat, maka baginya akan mendapatkan 10 pahala kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'a bis sayyati, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa kejelekan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membalas kejelekan tersebut kecuali semisalnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katiratin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hamma biha, yang menginginkan suatu kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia menjalankannya, menjalankan, mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menuliskan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuknya asra hasanatin, yaitu 10 kebaikan. Ini paling sedikitnya. Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala asra hasanat, yaitu 10 kebaikan, ila 700 di'fin, dan akan dilipat gandakan menjadi 700 lipat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ad'afin katsiratin, menjadi berlipat ganda, tidak terhitung jumlahnya pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda kesayangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, yaitu mereka setiap kali beramal kebaikan akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedikitnya 10 kebaikan, dan akan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan berlipat-lipat ganda. Dan ini menunjukkan betapa sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan sebaliknya, bahwasanya satu kejelekan itu tidak akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yang semisalnya tidak dilipat gandakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sangat celaka seseorang jika sampai kejelekannya ini mengalahkan pahala kebaikannya. Karena satu kejelekan tidak akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali semisalnya. Sementara kebaikan-kebaikan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau sampai kejelekannya mengalahkan pahala kebaikannya, maka sungguh celaka hamba yang semacam ini. Kemudian diantara perkara yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan dan juga dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah al-masa'ib ad-dunyawiyah, yaitu musibah-musibah yang terjadi yang menimpa dia di dunia ini. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala adha hatta sawqata yusaquha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa letih, rasa capek, demikian pula kesedihan dan kegundah gulanaan hingga pun satu duri yang menusuk dirinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dengan perkara-perkara tersebut kesalahan-kesalahan orang tersebut, kesalahan hamba yang melakukannya. Maka tentunya ini adalah merupakan rahmat dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang manusia ini dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara tabiat memiliki dua sifat tadi, itu zalum, sering melakukan kedoliman-kedoliman, dan juga jahul, itu jahil, sering melakukan kesalahan-kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang menjadikan perkara-perkara tersebut sebagai penghapus dosa-dosa mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu hamba-hambanya sering melakukan kesalahan-kesalahan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah wa yusabbitana jami'an ala al-islami wa sunnah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akibis salam.